السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. الحمد لله. Syukur kepada Allah Taala dengan limpah kurnia kasihnya Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Untuk kita maklumkan sekarang ni, tuan. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada hadis yang ke-88. Awal 9. Dari hadis yang kita telah sentuh, daripada hadis Abi Qatadah, kita telah menyentuh beberapa perkara yang kita bincangkan, atau kita telah syarahkan sedikit 2 minggu lepas. Pertama, kita telah datangkan perbincangan berkaitan dengan menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian dengan kita menggunakan pula istijmar, yang menggunakan batu atau yang serupa dengannya atau yang sewaktu dengannya, batu atau perkara-perkara ataupun alat-alat yang digunakan, yang boleh digunakan seperti kita katakan seperti tisu, seperti kertas atau sebagainya yang mungkin boleh dihiaskan dalam masalah ini. Kemudian telah kita sentuh juga berkaitan dengan bahawa dalam kita hendak menyucikan diri kita itu dengan menggunakan istijmar, tidak bolehlah kita menggunakan rajik ataupun azam. Rajik maknanya adalah kotoran yang keluar daripada binatang dan juga tulang belulang mereka. Dan kita telah sentuh juga apa yang dimaksudkan dengan tulang belulang, yang lebih khusus dan masuk pada umum tulang belulang. Dan lebih khusus ini kerana apakah ialah ataupun sebab larangan tersebut. Telah disentuh juga bahawa sebab dan larangan tersebut telah kita katakan ada beberapa yang diambil faedah daripada ulama', sama ada ianya disebabkan ianya tidak dapat menjadi penyuci, ini tidaklah la yutahiran, ataupun kerana disebabkan bahawa benda ini semua adalah merupakan makanan bagi golongan jin atau golongan binatang ternakannya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ulama telah mengeluarkan illah bagi pelarangan tersebut, sama ada ianya adalah tidak suci. Kerana dia tidak suci, maka tak adalah untuk menyucikan. Dan oleh kerana kita lihat di satu sudut, juga kerana ia merupakan makanan. Telah kita sentuh bahawa makanan bagi jin, golongan jin, dan makanan bagi golongan jin ialah tulang belulang. Makanan bagi golongan binatang ternakan jin pula, jin ada binatang ternakan. Jadi kita adalah najis-najis ataupun kotoran-kotoran yang keluar daripada binatang ternakan. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa kedua-duanya ini merupakan juga kita katakan sebagai makanan. Sama ada dia ada larangan itu disebabkan kerana dia merupakan makanan bagi golongan yang lain. Kedua, ada sama ada dia tidak ada unsur penyucian. Sama ada dia tidak suci lalu tak menyucikan, atau dia suci tapi tidak menyucikan. Di sini yang kita boleh keluarkan faedah juga bahawa sebab itu sebahagian ulama membezakan, misalnya mereka mengatakan air tu ada yang tahur, ada yang tahir, ada yang naik mutanajis, ada yang musammas dan sebagainya. Tapi kita katakan daripada sudut dasar macam mana mereka dapat tahu bahawa air tu ada yang tahir tapi tak tahir tapi begitu tapi tidak menyucikan. Begitu juga kita lihat yang najis tidak menyucikan. Jadi dengan itu mereka keluarkan ajaran yang kita lihat, kita boleh dapati bahawa antara ulama' mengeluarkan faedahnya adalah daripada sudut ini. Kalaulah tulang itu tak najis tapi kenapa tak menyucikan? Jadi itu menunjukkan bahawa tak semua benda unsur yang tidak najis, unsur yang tahir, dia mempunyai unsur tahur, ini menyucikan. Begitulah kita lihat air yang mereka sediakan. Sebagai contoh, air kopi tak boleh mensucikan. Air apa, air gelas dan sebagainya tak boleh mensucikan. Tetapi dia terakhir. Begitulah kita lihat. Itu kalau kita nak lihat kepada, tapi nak untuk kita menjelaskan adakah kita nak bincang tentang ayat pembahagiannya, mana lebih tepat dan sebagainya, tidak, bukan bukan di sini tempatnya. Kita akan sentuh, kalau dapat kita sentuh bab, kita akan sentuh lagi. Kerana bab dah telah kita terlebih dahulu sebenarnya telah terasa dibincangkan dalam masalah ayat tersebut. Alhamdulillah, untuk kita melihat betapa ulama' bila membuat membuat kita pembahagian, dia tidaklah dengan tanpa dalil. Selalunya ada dalil. Sama ada kuat atau tidak dalilnya, kita itu gantung pada kekuatan dalil yang mereka gunakan. Ada pilihan, dengan itu kita katakan bahawa faedah daripada hadis ini juga adalah menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita mensucikan diri kita dengan menggunakan bahan istizmar ataupun bahan yang, dengan menggunakan bahan lain selain apa, selain air, maka kita boleh dapati bahawa ada di antaranya adalah disebabkan apa? Disebabkan dia suci tapi tidak menyucikan, atau disebabkan dia tidak suci, dia najis, maka tidak akan dapat menyucikan. Itu kalau kita lihat daripada ilah yang tadi, ilahnya adalah kerana dia adalah larangan Nabi secara mantus, secara nafs, tulang, belulang dan kotoran yang keluar daripada binatang. Tapi kalau kita lihat daripada ilah yang lain, nampak dalilnya yang lain. Dalil yang lain kita dapati bahawa banyak di antaranya menerangkan bahawa apabila golongan jin meminta bekalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan mereka, golongan jin dari golongan jin Islam, maka Nabi katakan bahawa semua makanan kamu adalah semua binatang yang disembelih dengan baca bismillah. Maka semua binatang yang disembelih dengan bacaan bismillah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia akan menjadi kepada kamu makanan atau daging apa yang tulang yang dipenuhi dengan isinya. Mana bukan tulang aja dia makan. Kedua, kita katakan di sini bahawa dasar lagi satu adalah kita lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga dalam lafaz yang seperti hadis ini, menerangkan bahawa bagaimana pula makanan bagi binatang ternakan mereka. Jadi katakan bahawa makanan bagi binatang ternakan mereka adalah setiap najis atau setiap kotoran yang keluar dari binatang ternakan manusia. Di sini juga kita dapati bahawa dia adalah menunjukkan betapa ni Allah memuliakan Bani Adam. Kata Allah telah berfirman, walaqad karramna Bani Adam. Dia telah Allah muliakan anak-anak Adam. Dan dengan ini juga kita dapati bahawa golongan yang meminta-minta kepada golongan jin, golongan yang merendahkan diri kepada golongan jin, sebenarnya telah merendahkan kedudukan mereka di sisi Allah SWT dan merendahkan diri mereka di sisi kalangan jin. Kenapakah demikian? Kerana mereka sewaktu lihat wa anna minal wa Allah telah menerangkan ayat bahawa ada di kalangan manusia, lelaki daripada kalangan manusia ini meminta daripada lelaki di kalangan jin, tak menambahkan mereka melainkan rohaka. Mana dalam ada menambahkan kejadian bahasa Kelantan yang saya gunakan adalah gedebeh ni, maksudnya dia makin aksen. Sebenarnya tak ada benda sebenarnya. Sebenarnya tak ada kekuasaan. Sebenarnya tak ada kekuasaan terhadap manusia melainkan dengan izin Allah. Jadi apabila kita lihat manusia itu merendahkan dirinya kepada mak golongan jin, maka jin itu menjadi besar. Menjadi apa, naik kepala atau nak kita apa? Naik tocang. Naik tocang dia. Sebab itu kita katakan tidak bolehlah kita meminta kepada selain daripada kalangan. Tidak bolehlah kita minta kepada kalangan jin. Kita hanya boleh meminta kepada Allah SWT dalam meminta segala urusan, menyelesaikan segala urusan kita yang tidak boleh kita lakukan, tak mampu untuk kita lakukan, haruslah kita minta kepada Allah. Jadi permintaan, permohonan kepada golongan jin ini juga boleh membawa kepada kesyirikan, pertama. Kedua, dia merendahkan, menghinakan dirinya sendiri sehingga dia tidak, dia seolah-olah tidak menerima apa, tidak inginkan kemuliaan yang Allah SWT telah muliakan. Sebab itu kita lihat makanan kita dah habis kita makan, jadi makanan mereka. Sebab itu kita lihat binatang apa, najis binatang ternakan kita, jadi makanan jadi makanan kepada binatang ternakan mereka. Itu kita keluar daripada faedah sedikit. Dan dengan hadis yang telah kita pelajari juga, kita dapati bahawa ulama telah berbeza pendapat berkaitan dengan memegang kemaluan itu dengan menggunakan tangan kanan. sama ada dia haram atau dia adalah makruh di tanjir. Jadi itu kita katakan bahawa kita akan sentuh hadis yang selanjutnya. Itu hadis yang 89. Dapat sini ada baca kan? Ada baca. Kita kata nak terangkan sikit lagi. Kita akan bacakan hadis ini. Kemudian kita akan masukkan beberapa faedah daripadanya insyaAllah. Jadi kita bacakan sekali lagi hadisnya untuk kita bacakan buku ini. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برديء أو عظم رواه مسلم. Dari Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air kecil, besar dan kecil. Beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan batu yang kurang dari 3 buah, beristinja dengan kotoran haiwan dan tulang. Biografi perawi itu kita lihat Salman radhiyallahu telah disentuh beliau penerangan dan telah kita panjangkan bagaimanakah beliau adalah di antara mu'ammarina minas sahabat. Salman Al-Farisi, beliau adalah di antara mu'ammarina. Mu'ammarina mana? Sahabat-sahabat yang dipanjangkan usianya. Dikatakan usianya hampir hidup sampai 250 tahun dan yang lain mengatakan 350 tahun. Dan kita sampai pada yang terakhir tadi, beliau hanya senang makan dari hasil jerih payahnya sendiri dan menyedekahkan semua pemberian yang dia terima. Beliau meninggal dunia di Madinah pada tahun 50 Hijrah, ada yang mengatakan pada tahun 32 Hijrah. Jadi kita pergi pada penjelasan kalimat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap menghadap kiblat ketika buang air besar dan kecil. Maksudnya adalah menghadapkan kemaluan kami ke kiblat ketika sedang buang air besar dan kecil. Beristinja dengan tangan kanan ini bukan larangan menyentuh kemaluan ketika sedang buang air kecil. Ini adalah aku terkata komentar daripada penerjemah. Tetapi sebenarnya juga permasalahan ini masih lagi kita telah bincangkan bahawa ada larangan itu menyentuh. Kata memanglah dia kita lihat ada hadis turut menyentuh. Kerana dalam sebagian ulama mengatakan dia umum. Kalaulah larangan itu ada larangan khas kepada dalam menyentuh. Dalam beristinja atau secara umumnya kita telah katakan bahawa jika ada masalah hilang kan kita tak masuk dulu kan, kita akan terangkan insyaAllah lebih lanjut lagi. Beristinja dengan batu yang kurang dari 3 buah dan kita telah contoh juga bahawa beristinja dengan batu yang kurang dari 3 buah ini istinja adalah menghilangkan kotoran keluar dari perut dengan air atau batu. Jadi di sini kita katakan dia mengambil secara umum makna pembersihan, penyucian. Tapi yang dimaksudkan sini adakah menggunakan batu ni kita kata dalam istilah yang khususnya apa namanya? Apakah istilah khusus bagi membersihkan atau menyucikan diri apa menyucikan diri daripada atau kemaluan daripada najis dengan menggunakan batu? Apakah nama istilah yang khusus? Istijmar. Dengan dalil yang lain, wa man istijmara falyusir. Barang siapa yang beristijmar maka wisirkan. Maka dengan itu menunjukkan bahawa kalau kita gunakan istinja, dia kalau dia datang sendirinya maka dia membawa maknya pada datang sendirinya tanpa ada kait. Kita kata mana tak, tanpa kata istinja dengan air, istinja dengan batu, maka dia kata maknanya lah dengan air. Kenapa kita kata demikian? Kerana maksud yang ghalaba yang paling banyak digunakan adalah menggunakan air. Tapi kalau kata istinja menggunakan batu, maka di sini maksudnya lah istinja. Tetapi istijmar tak digunakan untuk istinja. Sebaliknya pula boleh tak saya kata saya sedang beristijmar gunakan air? Tak boleh. Salah penggunaan. Tapi istinja menggunakan air atau istinja menggunakan batu tak ada masalah. Kenapa? Istinja itu maknanya membersihkan diri kita daripada najwa najis lah kita kata. Dan bersihnya dengan kotoran hewan atau tulang. Okay, jadi kita lihat pada hadis ini, tafsir hadisnya, hadis di atas menunjukkan larangan menghadap kiblat. Jadi Kaabah bagaimana ditafsirkan oleh hadis Ayyub, Abu Ayyub. Kami menemukan kakus-kakus dibangun dengan menghadap ke arah Kaabah dan lalu kami berpaling dan memohon ampunan kepada Allah. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa sahabat melakukan ini. Saya menunjukkan dia beristighfar kepada Allah selepas lakukannya. Jadi dia menunjukkan bahawa di sini apa? Dia tahu bahawa benda itu salah. Tapi ada pula kita akan sentuh lagi silapnya itu. Juga ada hadis yang melarang membelakanginya. Sebagai adalah hadis Abu Hurairah yang diwakilkan oleh Muslim secara marfu'. Apabila salah seorang kalian duduk untuk buang air, maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakangkannya. Dan hadis-hadis lainnya. Para ulama berbeza pendapat apakah larangan ini menunjukkan haram atau tidak. Ada lima pendapat. Kita akan sentuhnya sekarang ini. Pertama, larangan itu untuk menjaga kesucian sahaja. Tidak ada perbezaan di tempat terbuka atau di dalam bangunan. Maka hukumnya makruh. Hadis yang melarang itu ditafsirkan demikian berdasarkan karinah. Karinah maknanya tanda-tanda. Apa kita kata tanda-tanda, kiu-kiu lah kita kata bahasa-bahasa yang lain. Dengan kiu, kita nampak kiunya jadi menunjukkan dia adalah menunjukkan demikian. Jadi kalau bahasa kita tanda-tanda lah. Sebenarnya cakap kiu, mungkin bahasa lain juga kan. Saya kata berdekat, apa? Kiu. It's my cue, it's my signal. Kerana lebih kurang itu. Jadi kita kata itu bahasa Inggeris lah. Kalau gunakan cue. Tapi cue bukan beza dengan signal. Ini macam satu signal yang sangat halus, yang bukan jelas. Beza dengan itu. Jadi karina itu begitu tidak. Karina ni dia bukan jelas. Kalau jelas dia jalil. Dia bukan jelas. Kalau jelas dia jalil. Tapi dia boleh gunakan dari itu. Tapi kerana kita katakan karinah, kenapa? Kerana dia menunjukkan, ada petunjuk-petunjuk yang menunjukkan kepada kita bahawa maknanya itu besar. Hadis Jabir, pertama dia kata hadis Jabir. Aku melihat beliau setahun sebelum wafatnya menghadap ke arah kiblat ketika buang air. Jadi apabila datang larangan, kemudian Nabi lakukan, maka di situ menunjukkan bahawa di situ ada, kita kata, makruh hukumnya bukanlah haram. Larangan itu tak dibawa kepada haram, kenapa? Kerana Nabi ada melakukannya menghadap ke sebelah. Itu dasar mereka. Kemudian hadis Ibn Umar, ia melihat Rasulullah SAW ketika buang air menghadap Baitul Maqdis sama membelakangi sebelah. Juga ada yang ini. Hadis Aisyah, ubahlah tempat dudukku untuk buang air ke arah sebelah. Jadi dia lihat dalam hadis tersebut. Sanadnya pun hasan. Pada hadis yang pertama diceritakan kepada Rasulullah bahawa ada sekelompok kaum yang tidak suka menghadap kiblat dengan kemaluannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat mereka menghadapkan tempat dudukku dalam kamar kecil ke arah kiblat. Ini lafaznya Ibnu Majah. Menurut Az-Zahabi dan kitab Mizan mengenai bait Rasul Khalid bin Abdul Al-Saf, hadis ini mungkar. Jadi sebagian sahabat, sebagian pun mu'ayyiz hadis melihat ini mungkar. Tidak sahih. Walaupun sebagian mengatakan sanadnya hasan. Al-Qulayat keduanya. Pendapat kedua adalah hukumnya haram menghadap atau membelakangi kiblat sesuai zahir beberapa hadis tentang larangan tersebut. Jadi mereka ambil dalil nah, larang, maka larangan. Zahirnya, lahiriahnya macam itu dah larangan. Maka larangan semua dari dasar usul fiqh adalah setiap larangan merupakan pengharaman. Setiap perintah merupakan kewajipan. Jadi mereka berdasar demikian. Melainkan ada dalil yang menunjukkan, yang mengahalakan, yang membelokkan atau mungkin kata menghalakannya kepada selain hukum wajib, kalaulah dia perintah. Atau selain hukum haram, kalaulah dia larangan. Berita kain yang kita tentang apa, kalau satu dalil itu asalnya adalah, perintah itu asalnya adalah wajib. Kalau larangan itu asalnya adalah haram. Tetapi boleh jadi, boleh juga berlaku apabila pengharaman itu ataupun larangan itu ada dalil yang menunjukkan bahawa dia tidak wajib. Jatuh turun kepada makruh atau turun kepada harus dan sebagainya. Kemudian ketiga, jadi kita lihat sedangkan hadis-hadis sebagai karinya yang menunjukkan kepenyucian dapat ditafsirkan hal itu menjadi lantaran ada uzur, iaitu hanya cerita sahabat yang tidak berlaku umum. Jadi umumnya adalah larangan. Kalau ada berlaku misalnya perbuatan-perbuatan yang kecil, yang sedikit berlakunya penghadapan kepada kiblat, maka di situ mereka tak boleh jadikan sebagai dalil untuk menunjukkan kebolehannya. Itu dalil dasar. Ketiga, lain kita dengan sekarang itu, kerana apa kita katakan? Mereka yang mengatakan bahawa ini adalah haram secara apa? Secara menghadap dan juga membelakangi adalah dalil umum ini, larangan. Kemudian larangan ini kenapa kita kata ini sebagai larangan? Kerana la taqdilul qiblatah. nahana. Di sini adalah hadis sahabat mengatakan nahana. Nahana mana apa? Melarang kami. Nahana kami. Jadi Nabi melarang kami. Jadi menunjukkan larangan itu yang dipahami adalah haram. Jadi mereka lihat dasar tersebut. Dan pendapat ini sebenarnya bukan pendapat. Ini pendapat yang terdengar pendapat sahabat yang banyak. Yang antara sahabat yang mengatakannya adalah Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansar. Kemudian di antara sahabat apa tabi'in yang mengatakannya adalah Mujahid. Nakhra'i. Imam Abu ala apa kita Hasan Al-Asawri. Sufyan Al-Thawri. Dan juga kita lihat di antaranya juga adalah Imam atau Syekh Islam Ibn Taymiyyah ta'ala, begitu juga muridnya Ibn Qayyim. Jadi mereka melihat umuman adalah dia adalah larangan itu zalid, kuat, kukuh, maka ini menghadap dan juga membelakangkan dengan dalil yang menunjukkan belakang juga. Kemudian kita pergi pada yang keempat, pendapat keempat. Menghadap dan membelakangi kiblat atau kalau di tempat terbuka hukumnya haram. Jadi dalam bangunan hukumnya boleh kerana hadis-hadis membolehkan adalah ketika di dalam bangunan. Maka hadis tersebut difahami boleh larang itu ketika di tempat terbuka, sedangkan hadis-hadis yang menunjukkan larangan bersifat umum telah dikhususkan dengan kemuliaan dalam bangunan dengan hadis-hadis yang menceritakan perbuatan beliau. Dan sudah dijelaskan sebelumnya, maka keharaman itu hanya berlaku di tempat terbuka. Ibn Umar berkata, hal tersebut hanya dilarang di tempat terbuka, maka apabila antara kamu dengan arah kiblat atau sesuatu yang dapat menghalangi, maka tidak ada apa-apa. Jadi ini pendapat Ibn Umar kerana dia telah meriwayatkan satu riwayat yang akan juga kita akan bacakan insyaAllah. Kerana kita akan dapat juga membacanya atau kita kata bahawa dia akan riwayatkan juga hadis tersebut lah. Bahawa Ibn Umar radhiyallahu mengatakan bahawa pernah aku satu ketika aku memanjat bahawa rumah Hafsah dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap membuang air kecil dengan menghadap ke kiblat. Jadi dari situ menunjukkan bahawa dia adalah dalil yang mengkhususkan. Mereka kedua-dua jadi tauhid dan dalil itu ialah kita amalkan dengan dalil perintah dan amalkan dengan dalil yang umum, tapi kita khususkan dengan dalil yang khusus. Kita dah datangkan bahawa dalam masalah dalam masalah bermuamalah dengan dalil, sebaiknya kita ambil semua dalil. Telah al-i'mal awla minal ihmal. Dah terang ingat tak hafal lagi tak? Al-i'mal awla minal ihmal ataupun al-jam'u awla minat tarjih. Menjamakkan dalil adalah lebih baik daripada mentarjihkan dalil. Mentarjihkan kita kata ini lebih kuat dan sebagainya. Jadi pendapat yang kedua yang kita lihat adalah pendapat sudah banyak di kalangan ulama-ulama, di antaranya adalah jumhur ulama yang empat, mazhab empat. Di antaranya ada Imam Malik, di antaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mereka melihat bahawa ini adalah dikatakan bahawa ini adalah haram menghadapnya, membelakangkannya, tetapi kalaulah dihadangi dengan bangunan atau apa perkara yang menghalanginya, maka tidak ada. Maknanya di sini kita gunakan kalimah yang biasa digunakan ulama, di tempat lapang haram, di tempat tertutup tak haram. Bahasa yang lebih ringkas lagi lah. Jadi yang mana ulama selalu menggunakannya. Di antara pendapat yang ini yang mengatakan ini adalah saya kata tadi bahawa di antaranya adalah Malik, Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq, dan diriwayatkan daripada Ibn Umar dan Sa'di, sahabatnya Ibn Umar. Jadi kita katakan di sini bahawa dasarnya adalah mereka lihat haruslah dijamakkan. Jadi mereka tak terus mengatakan bahawa yang penting adalah lafaz yang umum larangan tersebut, tapi mereka katakan larangan itu tetap larangan tetapi di tempat yang terbuka. Dan hadis yang sahabat melihatnya, meriwayatkan melihat Rasulullah menghadap ke arah kiblat itu diterangkan bahawa ini adalah menghadap ke arah kiblat dalam keadaan tempat yang tertutup, maknanya bangunan, yang dalam bangunan. Jadi kita lihat pendapat Ibn Umar mengatakan bahawa ianya dikhususkan dengan hadis yang apa yang menunjuk jinsan. Jadi hadis yang melarang dan hal ini dilihat dari sudut terbuka, hadis yang membenarkan dari sudut tertutup, tempat yang tertutup. Dalil pendapat yang kelima ialah menghadap ke arah kiblat hukumnya haram, tetapi membelakangnya boleh, baik di tempat terbuka atau dalam bangunan. Jadi mereka lihat bahawa pendapat yang kelima adalah mereka katakan bahawa dibolehkan menghadap ke arah kiblat mutlakan, secara mutlak. Tetapi untuk membelakanginya tak boleh. Dalilnya, dalil ini, hadis ini. Maaf, hadis yang apa yang kita katakan tadi, hadis apa? Salman tadi. Hadisnya ayuh. Hadisnya nahana. Nahana tadi di situ larangnya apa? An-nastaqbilal qiblah. Tak terangkan tentang an-nastaqbilah. Nastaqbilah mana membelakangkan. Jadi larangan itu hanya dalam istiqbal, bukan larangan itu dalam istiqbal. Jadi tidak dalil itu. Jadi meringat ini kita katakan bahawa mereka melihat boleh secara langsung apa menghadap mutlak, tapi larangan adalah larangan tetap istiqbal. Kenapa kita katakan demikian? Kerana walaupun larangan itu adalah istiqbal dalam hadis ini, kenapa? Kerana ada dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW melakukannya dalam bangunan, maka ianya tidaklah jadi, ya, mereka lihat bahawa ianya tidak menjadi kebelakang, dan belakang tak dikecualikan, tapi yang ini dikecualikan. Melihat dari poin, mereka lihat dalil-dalil tak menerangkan yang belakang itu dikecualikan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa mereka berpendapat bahawa yang membelakangkan kiblat itu lebih dahsyat. Tadi kita katakan sebenarnya kalau kita tentukan adalah kalaulah tak dibenarkan menghadap depan dengan belakang, mana lebih kita kata lebih mulia, lebih maksud. Maksud dah depan. Dalam pemuliaan Kaabah dan sebagainya adalah depan, kerana kita akan menghadapkan diri kita kepada ke arah Kaabah untuk melakukan ibadah kita, solat kita dan sebagainya. Maka dengan itu kita katakan itu harus diberikan pengagungan, bukan membelakangkannya. Belakangnya kalau kita lihat daripada satu sudut memang, tapi kira-kira kalau nak kirakan lebih kuat lagi adalah depan. Jadi sebab itu daripada sudut ini pendapat ini agak lemah gitu. Pendapat yang mengatakan bahawa menghadap ke arah kiblat, sebenarnya saya rasa dia punya dasar silap kan. Jadi alhamdulillah saya katakan bahawa yang saya hafal hadis silapnya adalah mereka mengecualikan atau mereka memberi keringanan pada menghadap ke arah kiblat, tapi membelakangkannya mereka keras. Tadi yang daripada sudut dalil pendapat ini atau buku ini mengatakan menghadap ke kiblat hukumnya haram, tapi belakangnya boleh. Sebenarnya kita lihat pendapat yang saya hafali adalah sebaliknya. Jadi alhamdulillah kita akan confirmkan ini. Masalah apa di sini kelima ni ada permasalahan tentang dalil ni. Kerana larangan tersebut daripada satu sudut, larangan daripada apa, daripada kiblat, tapi membelakang. Jadi kerana ada juga khusus pengkhususannya, maka dia jadi tidaklah jadi haram. Ala kuliah kita akan sentuh lagi. Saya akan checkkan lagi tentang pendapat yang kelima daripada buku ini insyaAllah. Inilah beberapa pendapat yang terdapat dalam masalah ini, dan yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang keempat. Keempat adalah pendapat imam yang tiga. Tapi jangan lupa bahawa pendapat yang kedua itu juga ada kekuatan. Kerana yang berpendapat kepadanya juga adalah antaranya adalah ulama-ulama yang besar juga. Di antaranya kita lihat Ibn Taymiyyah dan juga Ibn Qayyim. Mereka lihat mutlakan, dua-dua tak boleh mutlakan. Tempat bangunan ke atau tempat lapangan. Jadi dengan itu kita kata berhati-hatilah. Kalau ada peluang, jangan lakukan. Hatta dalam tempat bangunan pun kalau kita lihat memang menghadap ke arah kiblat, kadang-kadang masjid begitu ya. Dengan dalil, ini dalam bangunan. Kerana melihat pendapat Imam Syafi'i. Sebab ini kalau kita beragamkan itu, lebih baik kita hindarkan daripada khilaf, kita tengahkan situ. Duduk, tengahkan situ. Agar kita tidaklah melakukan khilaf tersebut. Kerana saya melihat bahawa larangan umum itu juga ada kekuatan. Tapi pendapat yang keempat ni dia menjamakkan dalil lebih utama. Tapi dengan itu saya lihat pendapat yang keempat yang lebih kuat. Cuma kita berhati-hati tentang pendapat yang kedua, yang kedua tadi. Maksud yang pendapat yang mengatakan mutlak, secara mutlak tak boleh, haram untuk menghadapkan atau membelakangi kiblat. Kerana pendapat itu juga ada kekuatan. Telah dikemukakan alasan daripada Asy'ari sebab ada larangan menghadap dan membelakangi kiblat di tempat terbuka kerana di barang sahara itu tidak ketiga pemalaikat atau manusia. Jadi kita telah terangkan bahawa masalah ini juga ada masalah. Kenapa kita katakan dia bukanlah kerana tidak ketiga pemalaikat atau manusia atau bangsa jin yang sedang salat yang terkadang orang ini boleh melihatkan oleh mereka. Jadi hadis ini juga bayi hati juga. Tapi kita katakan daripada sudut yang lain juga menunjukkan bahawa kenapakah kiblah dan juga membelakanginya menjadi kita lihat tekanan. Kerana tetap kalau dia tak membelakangkan kiblah ataupun kepanjang kiblah juga boleh nampak. Jadi dengan itu kita katakan bahawa tidaklah dapat kita mendatangkan sebagai elak. Kerana elah ni lebih harus ada kekuatan lagi. Sebagian besar pada ulama mengatakan apakah elah larangan tersebut? Apakah elah atau sebab penghalangan tersebut? Daripada dalil kita lihat ulama banyak mengatakan larangan menghadapkan dan membelakangkan kiblat adalah disebabkan apa? Disebabkan kita kata kemuliaan tempat suci tersebut. Sebab itu dalam satu ayat, banyak ayat yang menunjukkan demikian. Kita haruslah mengagungkan. Dalam ayat yang telah saya bacakan minggu lepas juga, wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini adalah merupakan tanda daripada ketakwaan hati. Ketakwaan hati-hati. Ini hati-hati seseorang itu. Dan juga dalam ayat yang lain Allah telah berfirman, wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa mengagungkan hurumatillah. Ini hormatilah maknanya setiap apa yang ada kehormatan kepada Allah, kepada Allah Ta'ala ini, maka bahawa khairun lahu inda rabbihi, maka dia adalah lebih baik baginya di sisi Tuhan. Begitu juga Allah Subhanahu Ta'ala telah berfirman tentang Ka'bah itu sendiri. Allah telah berfirman, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim. Allah telah berfirman, barang siapa yang menghendaki dalamnya itu Masjidil Haram itu dan Kaabah secara khususnya dengan keadaan ketondongan kepada menzalimi, maka kami akan merasakan baginya azab yang pedih. Jadi kita lihat pengagungan tempat itu adalah suatu kewajipan, dan pengagungannya juga bukanlah bermakna apabila kita berada dalamnya, tetapi juga dalam keadaan kita menghadapkan setiap ibadah-ibadah kita kepadanya. Jadi dalam keadaan kita salat, dalam kita berdoa, dalam keadaan kita tidur, dalam keadaan kita misalnya mayat. Dan kita kata ya, bahawa kiblah kepada seorang Muslim itu bukan sahaja hanyalah bila kita berada di situ, tapi di luar bila kita berjauhan daripada itu juga kita ada di situ penghormatan. Jadi tidak keluar sikit. Adakah bermakna bahawa tempat-tempat lain tidak ada penghormatan? Kita tak ada. Maksudnya apa saja tempat-tempat itu yang ada penghormatan, maka dimasuk dalam kategori pentakdisan. Maksudnya takdis kita kepada tempat-tempat yang suci. Di antaranya tempat-tempat yang suci itu adalah kita lihat masuk apabila kita kata ta'zim baitullahil haram. Maksudnya kita memasukkan semua yang ada yang memasuki batasan-batasan haram. Mekahnya, Minanya, Muzdalifahnya, Arafahnya, sebahagian kecil-kecil sebagai Arafah. Dan semua yang dalam batasan haram itu adalah kita katakan perlulah kita mengagungkan. Tapi adakah bermakna kita tak boleh juga menghadap kepada ke arah Muzdalifah? Tak, tidak bermakna. Kerana kita katakan kita ada dasar kita adalah bahawa setiap perkara yang Allah perintahkan yang seperti ini dalam kita untuk kita agungkan dalam keadaan kita tak boleh misalnya, maka itu adalah kita katakan asalnya adalah peribadatan. Sebab itu dalam kita beristinja, dalam kita menunaikan hajat kita, kalau niatnya betul, itu ibadah. Dan apabila kita melaksanakan perintah seperti itu, nak kita khususkan di tempat-tempat yang lain, tak boleh. Kenapa dalil tak menerangkan demikian? Jadi kita ada dasar tauqifiyah. Tauqif. Jadi apabila tak ada dasar menerangkan bahawa kita haruslah, masalah kalau kita nak menghadap kepada baik, ke Baitul Maqdis, boleh tak? Dia tak boleh. Kita kata tak ada, tak ada larangan apa, tak ada larangan tersebut, maka tak ada masalah. Jadi tak masuk dalam kategori yang kita katakan menghadap atau menghadap atau membelakangkan kiblat. Kan kedua-dua ni kita harus memahami. Jadi sudah boleh sudah kita kadang-kadang apa boleh salah siasnya. Oh kalau itu tempat itu pun tempat yang diagungkan, tempat itu pun tempat yang dimuliakan, maka tak boleh juga menghadap. Saya tak ada. Tidak disiaskan itu. Tidak jadi siasat. Baik. Jadi ini khusus untuk Kaabah dan Baitul Maqdis samakan dengan Kaabah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini kita sebenarnya dasar ilah ini tidak bertepatan, saya lihat tidak bertepatan. Kenapa? Sebenarnya tak semua tempat, kalau di Madinah memang dia ada belakangkan kiblah Baitul Maqdis, depankan kiblah, menghadap kepada kiblah Kaabah, dan membelakangkannya pula Baitul Maqdis. Jadi kita kata tempat itu kena ada kat Madinah, tapi tempat lain tak. Adakah bermakna kalau di tempat lain tak masuk dalam kategori ini? Maknanya kalau orang misalnya dia menghadap ke, dia menghadap daripada barat atau daripada timur ke arah ke apa, ke arah Kaabah lebih dekat, adakah bermakna kita katakan bahawa seorang yang nak dia menghadap ke barat pula tak boleh, apa ke timur barat dan kita kata ke utara selatan, sebenarnya ke utara misalnya adalah Kaabah, adakah bermakna tak boleh ke arah selatan? Kita kata tidak dalam hadis tersebut tidaklah memaknakan bahawa dia khusus kepada kaum apa, kaum di Madinah saja. Kalau di Madinah memang kita kata maksudnya adalah Baitul Maqdis. Tetapi kita katakan menghadapkan, membelakangkan Kaabah tetap ada dasarnya, iaitu kerana apa? Kerana kita larangan itu telah disabitkan dengan melalui nah. Dan kalau ilah yang dikeluarkan hanya Baitul Maqdis, kita kata tak tepat. Kenapa tak tepat? Kerana tempat lain, dia ini berlaku membelakangkan juga tak bukan Baitul Maqdis. Sebenarnya ilah yang sebagian ulama memberikan juga lebih kuat adalah menghadap dan membelakangkan kiblat adalah kiblat juga. Faham ni apa? Menghadap dan membelakangkan kiblat adalah kiblat juga. Jadi lebih kuat daripada sudut itu, daripada kita kata menghadap ke kiblat darang untuk menghadap ke arah kiblat dan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sebab itu dalam masalah ini pun kita telah bincangkan bahawa ada teman negara yang mereka menghadap ke arah timur untuk menghadap ke arah kiblat. Dan ada menghadap ke arah, jadi gaduh misalnya. Dia kata kita dah biasa kat barat, jadi kita barat. Yang dia kata timur dan sebagainya. Tapi kita kata sebenarnya yang paling dekat lebih tepatlah untuk menghadap. Tapi sebab itu kita katakan bahawa pengagungannya tetap masih ada dalam kedua-dua dasar tadi. Menghadapkan dan ke depannya. Rasulullah SAW melarang menghadap dua kiblat ketika buang air besar dan kecil. Hadis ini lemah dan tidak dapat mengubah hukum asal. Pendapat yang lebih lemah dari itu adalah mengatakan makruh menghadap matahari dan bulan. Dan tidak sentuh. Adapun beristinja dengan tangan kanan telah dibahas sebelumnya dan sabda Rasulullah SAW dan beliau melarang kami beristinja kurang dari 3 buah batu dan menunjukkan bahawa beristinja kurang dari 3 buah batu tidak sah. Adapun mengenai cara menggunakan 3 batu itu telah dijelaskan dalam hadis Ibn Abbas. 2 batu digunakan untuk sebelah menyebelah pinggir dubur dan 1 batu untuk lubang dubur, iaitu tempat keluarnya kotoran dari dubur. Para ulama berbeza pendapat tentang hukum beristinja dengan menggunakan batu. Menurut Al-Hadawiyah, hukum ini tidak wajib kecuali bagi orang yang bertayamum dan orang yang berkhawatir berkena benda yang basah dan najis tidak boleh hilang dengan air. Sedangkan pada kondisi lain, hukumnya sunnah dan tidak wajib. Istinja yang wajib dengan air hanyalah untuk melaksanakan solat. Jadi sini permasalahan silapnya adalah, adakah dasarnya adalah, adakah batu itu menyucikan atau dia tak menyucikan tetapi dia membolehkan solat? Maknanya dia tak sucikan dengan penyucian yang penuh. Jadi dimaafkan yang sikit. Maknanya dia kata dimaafkan yang sikit, maka bolehlah salat dengan ini. Itu pendapat. So, pendapat yang ini pula mengatakan bahawa ianya adalah mensucikan. Jadi kalau dia punya pendapat adalah mensucikan, bermakna bahawa cukup istijmar itu menyucikan. Mana betul-betul dinamakan sebagai istinja apa dan juga mensucikan najis tersebut. Walaupun ada bekas-bekas sedikit yang kita lihat, tapi daripada sudut dasar hukum syar'inya adalah dia mensucikan. Jadi dua pendapat ini daripada sudut dasar inilah khilafnya wujud. Timbul khilafnya. Jadi kita kata sebab khilafnya apa? Sebab khilafnya adalah dia tidak dapat dibersihkan secara sepenuhnya dengan batu. Jadi apa yang tertinggal daripada najis tersebut dimaafkan. Maknanya kadarnya sedikit dan dimaafkan. Oleh sebab itu tidaklah dikatakan dia mencutikan dalam pendapat tersebut. Pendapat yang satu lagi mengatakan dia mencutikan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang telah kita sebut sebelum ini bahawa tulang dan apa? Dan najis dia tidak menyucikan. Jadi yang lain menyucikan. La yutahirani, tidak mensucikan kan. Jadi apa dia tak mensucikan, kita lihat kalau dalam hadis tersebut dia datangkan dengan tulang belulang dan juga batu, maka Nabi katakan kedua-duanya ini tidak mensucikan. Jadi kalau tak mensucikan batu, mana mensucikan? Jadi daripada surat itu dia keluarkan dalil, oh batu mensucikan. Faham dia punya point, dia punya silap dasarnya adalah adakah batu itu benar-benar mensucikan atau dia tak dikira mensucikan tapi dia dikira dimaafkan. Jadi daripada surat dan yang kita lihat, yang saya juga cenderung adalah pendapat mengatakan mensucikan. Dan dalil yang telah kita sentuh dalam kajian kita lepas. Jadi kita baca pun, kita baca sekarang ini mungkin lebih kita faham kenapa khilaf tersebut berada. Menurut mazhab Asy-Syafi'i boleh memilih antara air dan batu bila dia menggunakan salah satunya itu sudah sah. Dan bila menggunakan batu maka harus dengan tiga kali gosokan. Sekalipun benda sudah hilang sebelum sampai gosokan ketiga. Jadi menjaga tiga. Kerana nanti selalu mengatakan tiga. Wa man istajmara falyutir. Dan barang siapa yang hendak beristijmar maka witirkan dia. Sebagai ulama mengatakan witir yang sempurna adalah tiga. Walaupun satu diwitir, tapi witir yang sempurna adalah tiga. Maka dengan itu, satu tak mencukupi, dua tak mencukupi, tiga lah yang mencukupi. Kalau dah bersih pun, tiga juga. Dan awal kita katakan batu tu bukan batu yang digunakan. Satu batu, dua batu, tiga batu juga. Tapi adalah sapuan. Tempat-tempat yang apa batu yang tidak kalau yang besar, tiga kali sapuan kesatan, mengesat juga tiga kali, sudah mencukupi. Tapi bukan tempat yang ada najis, kita kesat. Tak ada, itu bukan maksudnya tempat yang dah kena najis sudah tak kesat dengan tempat yang kena najis. Dia kesat dengan tempat yang tidak mengena najis. Ada ulama yang berpendapat bila sudah bersih sebelum digosok dengan tiga batu maka sudah sah, dan jika belum bersih dengan tiga batu maka harus ditambah dan disunatkan dengan jumlah ganjil. Wajib tiga batu dikubur dan dubur sehingga berjumlah enam batu secara semacam ini telah disebutkan dalam hadis. Saya katakan hadis tentang permintaan Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah serta sahabat lainnya hanyalah tiga batu. Terdapat penjelasan tentang cara menggunakannya pada dubur dan tidak ada penjelasan penggunaannya pada kubul. Seandainya enam batu dimaksudkan Nabi SAW pasti menuntutnya sewaktu beliau akan buang air walaupun hanya pada waktu beberapa waktu saja. Bila waktu itu, bila batu itu memiliki enam sudut maka sah untuk dipakai beristinja. Jadi kalau batu mempunyai enam sudut maka sah untuk beristinja dengannya. Batu boleh digunakan dengan alat lainnya asal boleh membersihkan najis sama fungsinya dengan batu. Jadi kita kata umuman digunakan batu, kenapa? Kerana batu yang senang didapati daripada zaman tersebut. Tak perlu nak beli, tak perlu nak apa kita kata, beli dah boleh dapat. Jadi dengan itu kita batu jadi bahan yang kita kata bahan yang lumrah digunakan dan bukanlah kita katakan yang lain. Pendapat ini berbeza dengan pendapat Zahiriyah. Mereka mengatakan wajib bersinja dengan batu. Tak boleh menggunakan batu. Ha, ini kita katakan daripada sudut. Kita sudah bincang banyak kali perkara ini. Dalil datang dengan makna dan juga dengan apa? Dengan lafaz. Jadi zahirnya masalah mereka, sebahagian besar daripada masalah mereka adalah mereka tak iktibarkan makna sangat. Mereka mengiktibarkan lafaz. Sebab itu nama mereka atau kita kata mazhab mereka dinamakan zahiriyah. Kenapa? Kerana mereka selalu mengambil yang zahir saja daripada lafaz. Jadi apabila datang demikian, masalah demikian, kadang-kadang kita tahu bahawa bukanlah maksudnya lafaz saja. Dan kita datangkan contoh-contoh sahabat, jadi kadang-kadang mengambil lafaz dan makna. Dan Nabi telah mengikrarkan penggunaan lafaz dan makna tersebut. Maksudnya sahabat yang memahami makna daripada lafaz Nabi SAW apabila mereka diminta untuk solat di Bani Quraizah, di dalam perjalanan dan waktu asar datang, mereka bersolat di tempatnya. Tempat mereka telah masuk waktu. Tapi kita lihat siapa yang lain pula nak mengambil lafaznya solat waktu tu, solat waktu asar itu di Bani Quraizah, walaupun dah keluar waktunya. Jadi dengan itu kita katakan Nabi SAW tidak membatalkan atau kita kata tidak mengaibkan salah satu daripadanya. Jadi dasar ini menunjukkan bahawa lafaz dan makna main peranan. Kerana Nabi mengikrarkan lafaz, Nabi juga mengikrarkan makna. Jadi sebenarnya yang lebih cepat adalah menggabungkan keduanya. Kalau boleh digabungkan. Di dasarnya. Boleh kita kata daripada sudut tersebut. Jadi pendapat yang zahiriah ini mengatakan tak boleh menyatakan putusan batu. Nabi sudah katakan wa man istajmara zimra. Zimra ini maknanya jamrah. Jamrah maknanya batu. Jadi kenapa nak gunakan air daripada batu? Zimra. Istajmara. Istajmara. Jadi penggunaan alif sukun ini menggunakan jmar. Jmar maknanya jamrah. Jamak kepada apa jamrah itu apa maksud jmar jamak kepada jamak. Dan juga jamarat jamaknya. Tadi ramyul jamarat batu-batu. Jadi kena kata bahawa dengan ini menunjukkan bahawa mereka kata ini yang dikata batu. Kenapa orang pandai-pandai? Ini telah dan lewat melewati batasan Rasul dan Allah dan Rasul ini. Allah kata jamarat mana gunakan batu. Awak nak gunakan lain. Kata hujah mereka begitu. Jadi hujah mereka kita lihat daripada satu sudut nampak betul. Tapi dari sudut yang lain kita lihat bahawa tidak bertepatan. Kerana sahabat yang memberikan, kita ambil dalil sahabat cukup menunjukkan bahawa bahawa kefahaman mereka itu ada. Mereka gunakan makna. Dia datangkan apa? Azam tulam. Dia datangkan apa? Kat Nabi. Kerana apa? Sifatnya? Sifatnya boleh juga mengesat. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa sahabat memahami kebetulan. Tak ada batu, maka ini boleh. Jadi kalau kita ambil balik pada dalil, kalau kita kata boleh gunakan dalil, baik kita gunakan dalil juga. Tak ada masalah. Kita katakan bahawa di situ menunjukkan Nabi SAW sahabat-sahabat yang memahami dalil tersebut melihat bahawa boleh digunakan dalil daripada batu. Cuma apabila Nabi mengingkarinya, mengingkarinya bukan kerana tak boleh, tak mesti batu. Tidak. Mengingkarinya kerana dia punya sifatnya tak mensucikan. Nampak tak dengan poin? Jadi dari sudut itu, istijmar ini juga boleh kita katakan adalah boleh dimaknakan dengan selain daripada batu. Selagi membawa mempunyai sifat-sifat batu. Kesat boleh digunakan untuk mengesat akan apa najis-najis, maka dikira sebagai istijmar. Itu dia. Kalau dia nak minta dalil juga, kita kata dalil kita gunakan. Dalil yang mereka sendiri pakai. Dia bagi nak pakai bincang. Tapi dari sudut makna pun kita katakan tidaklah salah seseorang tu kalau dia tak dapat datang dalil, dia belum lagi dapat memikirkan dalil lagi. Dia kata masih boleh gunakan dalil makna iaitu sifat batu ni begini. Jadi kalau saya ambil sesuatu yang sepertinya sifatnya, maka bolehlah digunakan. Kerana dalil, kita gunakan dalil kias daripada dalil tersebut. Kata kita kata maka dari situ kita katakan boleh sebenarnya. Kalau dekat itu saja sudah cukup kuat. Tapi kerana kita berlawan dengan apa? Dengan golongan zahiriah yang kita lihat sangat kuat berpegang pada dalil. Jadi kalau kita nak berbincang dengan mereka, gunakan dalil juga. Jadi apabila kita berbincang dengan menggunakan dalil, insyaAllah mereka boleh menerimanya. Itu poin ya. Jadi kita sahabat jadi memahami bahawa perlu digunakan apa? Bahawa jamrah itu batu itu boleh digunakan sebagai alternatif yang lain yang memiliki sifat sepertinya. Cuma pengingkaran Nabi mengingkarinya bukan pengingkaran kepada penukaran batu. Tetapi mengingkari kerana apa? Kerana sifat itu tidaklah menyucikan. Okay, boleh jelas? Okay. Tak jelas daripada mana dia? Okay. Dapat juga kerana batu lebih umum sebab biasa didapatkan dengan mudah. Hal itu juga boleh difahami adanya larangan bersinggah dengan kotoran binatang ataupun tulang. Jadi kita kata kalau kita tak terangkan kenapakah demikian, kita berdalil ni kotoran binatang dan tulang, apa dalilnya? Jadi kita kata wajah istidlal perlu kita berikan. Jangan tak berikan wajah istidlal. Kita hanya kata tu, Nabi kata Nabi larangan istinjak dengan binatang dan tulang. Dalil kita. Okay? Apa poinnya? Kita nampak poinnya. Jadi kita datangkan poin tujuan kita datangkan dalil itu. Apa wajah istidlal kita? Wajah pendalilan kita mana? Kalau kita dapat bayangkan mereka bahawa wajah pendalilan itu, maka orang mereka kata itu ke atas mereka, bukan bagi mereka. Faham eh? Kalau tak jadi bagi mereka lagi. Kenapa kena tu bagi mereka? Mereka boleh tu dalil untuk awak, kat atas awak, bukan kat atas saya. Dia kata demikian. Kenapa? Tengok tu, Nabi larang. Tak, Nabi larang apa? Tulang dengan Nabi tak boleh gunakan. Maknanya batu dia boleh gunakan. Dia kata demikian. Jadi wajah istidlal tu. Jadi wajah istidlal penting kita memahami agar kita dapat membidah pun dengan tepat dan terus dapat menjadikan dia benar-benar yakin terhadap dalil kita. Kita katakan. batu boleh digantikan dengan alat lain asal boleh membersihkan najis sama fungsinya dengan batu. Jadi dah terangkan. Tanah yang diwajibkan yang hanya dengan batu, beliau pasti melarang berinjak dengan yang lainnya. Demikian pula melarang menggunakan arang. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Mur ummataka an la yastanju bi rawsatin aw hamamatin fa inna Allah ta'ala ja'ala lana fiha rizqa. Ini dalilnya. Juga kita lihat perintahkan umatmu untuk tidak berinjak dengan kotoran binatang dan arang kerana sesungguhnya Allah menjadikan itu sebagai sumber rezeki kami. Maka kami maka beliau sallallahu alaihi wasallam melarang yang demikian itu. Pada hari ini beliau melarang menggunakan tulang dengan alasan tulang merupakan makanan jin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, dalam hadis itu beliau bersabda dengan kepada jin ketika mereka bertanya kepada beliau tentang makanan, lakum kullu 'azmin dzikra smallahi 'alaihi aw fara man yakunu lahman wa kullu ba'ratin 'alfi al-alafu tadidi jawabikum. Untuk kamu segala tulang dari binatang yang disembelih dengan nama Allah itu lebih banyak daripada yang masih berdaging. Dan setiap kotoran haiwan menjadi makanan ternakannya. Hal itu tidaklah menafikan alasan dilarangnya menggunakan kotoran haiwan kerana najis. Kerana najis sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarikan 3 buah batu lalu membawakan 2 buah batu ke dalam kotoran haiwan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang kotoran binatang itu serai bersabda sesungguhnya binatang itu kotoran. Sebab terkadang sebuah masalah memiliki banyak alasan. Maka tidaklah salah mengatakan bahawa kotoran haiwan itu kotor dan sebagai makanan haiwan peliharaan. Adapun hadis yang menunjukkan tidak adanya larangan menghadap matahari dan bulan ketika buang air adalah sebagai berikut. Jadi kita katakan di sini dalil yang kita bacakan sekarang ini menunjukkan kepada kita bahawa larangan Nabi SAW kepada lafaz-lafaz yang khusus tadi seperti ba'ra ataupun rausa najis, dilakap. Kemudian di sini ada disebutkan arang. Kenapakah arang dilarang? Kerana arang akan kita gunakan untuk memasak. Arang akan kita gunakan untuk bersentuhan dengan makanan kita kadang-kadang. Kalau kita bakar binatang tersebut dan sebagainya. Maka kalau dah digunakan untuk najis, tak sesuai. Jadi sebab itu kita kata, apa kaitan dengan setiap apa yang berkaitan dengan makanan diharamkan dan kita gunakan untuk mensucikan najis. Kalau begitu boleh tak kita makan, kita mensucikan dengan menggunakan roti? Lebih-lebih lagi tak boleh. Kalau binatang, kalau makanan kepada binatang dan juga kepada jin tidak dibenarkan, apatah lagi kalau dia merupakan makanan kepada manusia yang mana Allah telah muliakan mereka. Lebih-lebih lagi. Sebab itu ulama katakan bahawa mimbabil aula. Mimbabil aula mana lebih-lebih utama lagi. Mimbabil aula. Dilarang. Kalau dilarang makanan jin, dilarang untuk kita berinjak dengannya, sudah pastilah makanan manusia lebih-lebih lagi dilarang. Itu daripada surat pendalilan. Itu dinamakan kias aula. Kias aula. Kias yang lebih utama. Kerana terus dilakukan kalau kita ada bahasa kita, bahawa makanan binatang, makanan manusia lebih tak boleh. Yang lebih Allah muliakan, lebih tak boleh. Makhluk yang Allah lebih muliakan, lebih-lebih tak boleh. Jadi dengan itu kita kata tak bolehlah gunakan roti, tak boleh gunakan misalnya bahan-bahan sepertinya yang kita kata digunakan, yang kadang-kadang dipermainkan juga oleh misalnya golongan-golongan. Sebab itu ulama melarang kita menghinakan makanan. Dan di antara penghinaan kepada makanan ialah menggunakan sebagai pembersihan najis. Di antara penghinaan kepada makanan adalah kita melontar-lontarkannya, meminjak-minjaknya dan sebagainya. Dan itu kita kata penghinaan kepada makanan. Bagi penghinaan kepada makanan adalah dilarang. Sekarang ini banyak berlaku. Oh, nak buat program apa? Nak break the ice. Okey, kita masuk buat apa? Kita buatlah makanan atau kita buatlah projek daripada makanan ini. Daripada apa? Daripada biskut. Bikin nak rumah daripada biskut. Dalam 5 minit. Bikin. Minit buat rumah. Biskut. Lepas itu siapa yang tercantik dapat hadiah. Maka kita kata semua ini adalah kita katakan tidak dibenarkan sebenarnya. Kerana apa? Kerana ada penghinaan kepada makanan yang pasti kita lihat kebanyakan orang yang telah buatnya tak akan makan. Jadi ini perlu kita ambil. Jangan kita mengambil budaya barat. Dalam apa yang mereka nak lakukan, mereka menggunakan bahan-bahan makanan untuk permainan. Jadi janganlah kita gunakan makanan-makanan, apa, barang-barang makanan ini untuk permainan. Kerana ini merupakan rezeki Allah dan kita tidak bolehlah menghinanya. Dan dalam penghinaan itu juga adalah kita tidak mengendahkan ini menjadikan ini sebagai permainan yang kita anggap dia tidak ada nilai selepas itu. Itu kita lihat, kalau kami di sini, adakah di golongan jin kita bukan? Di sini juga, faedah juga adalah, adakah, suatu ada jin kita kata, dia kalau cara makan dia nak makan dengan arang, dengan apa? Dengan bakar-bakarannya. Dia kata pun ada ada masalah juga di situ. Dia bersudut, boleh jadi makanan jin juga. Tetapi dia juga boleh jadi makanan manusia. Kerana manusia akan menggunakan arang tersebut. Jadi dengan itu kita katakan lebih kepada manusia lah di sini. Makanan kami ni makanan manusia. Tetapi kita katakan boleh tak kita kata jamakan istilahkan kepada makanan makanan jin, kita kata boleh. Kerana dimasuk dalam kategori rauf itu sendiri. Rauf itu adalah makanan binatang ternakan jin. Jadi kalaulah kita katakan tentang tentang arang itu sendiri, mungkin boleh diterangkan sebagai makanan kepada jin. Tapi alhamdulillah saya lihat bahawa kerana dia adalah termasuk kepada, kalau dibenarkan dia akan buka jalan lizari'ah, dia akan membuka jalan kepada pendedahan najis kepada makanan. Itu yang berlaku. Kita lihat, kita jangan bayangkan bahawa dimasak dalam periuk. Kadang-kadang mereka bakar, panggang, sebagainya. Jadi kalau digunakan bahan-bahan pembakar sebagai pembersih najis, apa yang kita lihat? Bakar berbau. Dan juga kita bakar, kita masak di atas bara tu. Jadi macam mana? Jadi itu dia punya kemudaratan. Dan dia disiapkan dengan yang lain sepertinya. Sekarang tak digunakan misalnya begitu, digunakan bahan lain. Setiap bahan-bahan yang ada kaitan akan tercampur dengan makanan, jangan digunakan. Jadi sebab itu kita lihat ini adalah satu dasar yang kita katakan sangat-sangat penting kita memahami tentang makanan di sini. Bagaimana Allah SWT memuliakan makanan sehingga dalam kita nak bersuci, bukan pun kita punya makanan pun, makanan orang lain pun, dia tak benda lain, kita mesti menghormati juga. Kita mesti, tak bolehlah kita menghinanya dengan dikotorkan dengan najis-najis. Jadi sebenarnya kalau kita lihat daripada dalil ini menunjukkan bahawa sebenarnya perintah ataupun kita kata apa, atau permintaan jin kepada Nabi sesuai perintahkan umatnya. Tapi kita katakan tetap kalau dibawa kepada apa, kepada kepentingan rezeki Allah Ta'ala kepada kami, itu juga boleh kepada kita. Boleh kepada kita. Dan dah, ya. Jadi kita kalau untuk dalil ayat hadis tersebut menunjukkan bahawa bahawa pihak jin mengatakan kepada Nabi, perintahkan umatmu. Jangan mereka beristinja dengan menggunakan ini sebagainya. Tetapi kita katakan walaupun demikian, hanya bagi mereka, kita lihat sendiri kemudaratan balik kepada kita, pada mereka dan kepada kita. Tetapi juga menunjukkan kepada kita bahawa di situ pun ada faedah. Bahawa kalaulah misalnya amalan yang dilakukan malam Khamis malam Jumaat misalnya, dibakar-bakar kemenyan dan sebagainya, jangan. Sebab tu kadang-kadang dia nak panggil jin, nak panggil apa, dia asap-asapkan apa kerisnya ke atas bara dan sebagainya. Kata dia asapkan bajunya ke atas sebagainya. Kita tahu semua adalah amalan-amalan yang kita lihat seolah-olah kita katakan memanggil jin dan dia merupakan memberi makan kepada jin. Kalau kita tengok, kalau siapa pernah melihatlah. Kan kalau kita tengok orang yang kena kuda kepang yang tengah naik tu kan, sekarang asap ni kan. Oh, dia tengok asap dia macam beriring gitu. Asap tersebut. Jadi kita tahu betul ada dunia dasarnya. Ada dasarnya. Apa dia? Apa dia boleh, ha? Madburu. Itu lain bak. Tak masuk. Nanti masuk ni saya bintang lain bak. Saya harap kena. Pada hadis lain, beliau melarangkan menggunakan tulang dengan alasan tulang merupakan makanan jin, sebagian diriwayatkan oleh Muslim daripada Ibn Mas'ud dan dia terangkan. Jadi kita katakan alhamdulillah hadis pada hadis ini, kita dapati bahawa Nabi SAW sangat-sangat prihatin. Jadi menunjukkan Nabi Rahmah. Al-Nabi SAW huwa Nabiur Rahmah. Dia adalah Nabi yang rahmat. Rahmatan lil alamin. Bukan saja rahmat kepada golongan manusia, bahkan rahmatan kepada alamin, pada golongan jin, bahkan bagi alam ini kita lihat. Alam dan alam yang ada wujud amanah Allah SWT yang maha mengetahui. Jadi yang itu kita katakan bahawa dengan itu kita harusnya meyakini bahawa apa yang Allah perintahkan dan apa yang Nabi anjurkan dan larang sebenarnya, dia membawa kebaikan dunia dan akhirat. Jadi tak ada, kita beriman dengan sebenar-benar keimanan bahawa tidak ada satu benda yang buruk, maaf, tidak ada benda yang baik melainkan Nabi telah khabarkan kepada kita. Dan tak ada benda yang buruk melainkan Nabi telah melarang dan memberi, mengapa, melarang kita dan menghalang kita daripada melakukannya. Jadi sebab itu tak ada benda yang terlepas. Kalau ada orang kata, saya dapat mendapat buat amalan ini baiklah, dia tak boleh, tak akan ada baik kebaikan. Kalau dia kata bahawa kita tak patutnya buat, tak boleh benarkan beginilah. Kata, kalau Nabi benarkan, tak ada. Dia kata, sebenarnya tak ada yang terlepas. Jadi itu dasar kita. Kalau itu dasar kita, kita tak ada dasar menamakan sebagai istidrakun ala syarak. Istidrak ala syarak. Mana kita apa? Kita cek balik syarak ni. Mana yang terkurang, apa terlebih, kita kurangkan, ada kita lebihkan. Tak ada. Istidrak ni macam ni, kaedah ni. Kalau istidrak dalam sudut bahasa, maknanya apa, ada teristidrak. Maknanya walakin, kita tapi. Saya suka lah, saya dapati bahawa kita ni alhamdulillah baik sekali. Tetapi, ini tapi dia bukan maknanya bukan baik betul-betul lah. Ada dia tetapi, ada benda ni. Apa dia yang orang nak kisah? Jadi dia kata, tetapi, kerana kita masih boleh perbaiki lagi dalam bab ini. Jadi kita kata dia belumlah, kita kata sempurna. Secara seluruh, dia katakan baik. Begitulah kita lihat orang yang istidrak ala syarak. Syarak dia kata, alhamdulillah Islam ni agama yang baik, agama. Tetapi pada konteks sekarang ini, zaman berubah, maka kita dapati bahawa mengamalkan perbuatan ini tidaklah begitu baik sekali. Tidaklah sesuai dengan zaman, sesuai dengan masa. Untuk kita membenarkan pernikahan anak 14 tahun, tak sesuai agama. Ya, kita nikah contoh. Kata, kita istidrak, kalau syarak membenarkan, benarkanlah. Jangan tak benarkan. Tapi kalau kita nak larang kerana sebab-sebab tentu, larang dari kesurat tersebut. Jangan kata syarak tak sesuai. Kerana syarak kalau membenarkan, dia ada kesesuaian. Betapa banyaknya wanita-wanita, anak-anak yang masih belum cukup umur, kita lihat, sudah berzina. 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, sudah berzina. Kalaulah dia berzina, daripada berzina, kita kata berzina lebih baik. Jadi nak itu kita katakan tak ada option, kita salahkan syarak dalam bab ini. Tapi masalahnya adalah kita nak melihat kalau salah tarbiyah, lambat orang matang, dah 40 tahun pun tak matang-matang, salah tarbiyah. Bukan masalah kita kata tak sesuai. Kalau gitu kita akan naikkan peringkat umur mereka, dah sampai 40 tahun pun tak boleh nikah. Kenapa belum matang lagi manusia? Jadi kita katakan itu bukan dasarnya. Dasarnya adalah bagaimanakah kita nak melihat sesuatu itu daripada sudut konteks syarak. Syarak kata boleh, boleh saja. Tapi kalau kita lihat kerana sebab-sebab tertentu, kalau dia misalkan barulah dilarang sebab tersebut dan bukan untuk dikira bahawa tak sesuaian dengan zaman dan masa sekarang ini. Kita lihat banyak kalangan-kalangan, kita lihat ulama-ulama, ketua-ketua dan sebagainya, nikahnya umur 10 tahun, 16 tahun, 14 tahun, Masya Allah. Dapat berjaya dan sebagainya, kekal sampai kepada zaman tua. Ini kita kata bukan satu masalah. Ibu apa, nenek-nenek kita, moyang kita, misalnya kita tahu umurnya ikut nikah, alhamdulillah, tapi sampai ketua. Jadi bukanlah masalah tersebut, masalah umur, tapi lebih kepada masalah perspektif yang sekarang kita lihat yang dimomokkan orang, sehinggalah kita lihat ada yang baik pun dianggap buruk, yang buruk pun pula dianggap baik. Dan kita beri pada hadis yang selepasnya, وللسبعه عن ابي ايوب الانصاري اي ان ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ولا تستقبل القبلة بقائت وبول ولكن شرقوا وغربوا. Menurut rawi yang tujuh daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, janganlah kamu menghadap kiblat dan jangan pula kamu membelakanginya, tapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Jadi disuruh untuk mengarah ke timur atau barat. Jadi larangan ini kita nampak kuat. Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita terjihkan pun pendapat yang keempat tadi, pendapat yang mengatakan bahawa apa, boleh kita lakukan tadi, maknanya boleh kita lakukan dalam tempat bangunan, kita elakkan khilaf syarriku bagharibu. Supaya jangan kita masuk dalam masalah khilaf ini. Sebab itu berbahaya, kalau kita lakukannya, kita tak indahkan hadis yang lain. Jadi kalau kita betul jamakkanlah sebaiknya. Kita jamakkan yang keras tu kita utamakan. Kerana masalah lain kita katakan juga dari sudut terjeh beberapa keadaan ni. Jadi kalau ini kita akan lakukan terjeh. Misalnya nak lakukan ini, larangan ini nak jauhkan ke atau kita teruskan. Jadi kalau dia teruskan, dia mungkin ada dengan dasar. Dia dalil yang mengatakan Nabi lakukan. Jadi kalau dia kekal pada akal, adalah lebih utama sebenarnya. Jadi kita katakan akal lebih utama dikekalkan, maknanya kita kata larangan itu tak larangan. Jadi kalau dia ada mempunyai keuzuran dan sebagainya, atau mempunyai sebab-sebab, kita kata benarkan. Sebab ini lebih sama. Baik. Abu Ayyub adalah Khalid bin Zaid bin Khulaif al-Ansari, termasuk sahabat senior. Turut serta dalam peperangan Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya ketika beliau baru tiba di Madinah. Dia gugur dalam peperangan tahun 50 Hijrah di Romawi. Ada yang mengatakan setelah itu. Tafsir hadis. Hadis tersebut marfu', permulaannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mau buang air besar, dan pada hari hadis akhir hadis terdapat ucapan Abu Ayyub, kami tiba di Syam, lalu kami jumpai kamar-kamar kecil di sana dibangun menghadap kiblat. Hari ini telah dijelaskan sebelumnya. Dari hadis di atas menunjukkan bolehnya menghadap atau membelakangi matahari dan bulan, kerana biasanya posisi keduanya berada di timur atau di barat, dapat menghadap ke timur atau ke barat ketika arah kiblat antara utara dan selatan. Jadi kita lihat, kalau kita lihat dari sudut apa, dari sudut lafaz tersebut, kita dapat katakan bahawa halangan daripada belakang matahari dan bulan, kita kata adakah dia bermakna kiblat dan ini, kita kata selalunya. Dan bagi mereka lah, kita kata misalnya mereka, kerana kalau kita arah kiblat itu selalu tempat matahari terbenam atau matahari timbul, belakangkan kiblat. Jadi dia dari sudut itu mereka lihat kiblat itu, melarangan terhadap kiblat itu adalah juga melarangan kepada bulan dan matahari. Kita kata sebenarnya tidak demikian. Kita harus ambil suara dalil yang kuat. Dalil yang kuat adalah kiblat. Tapi matahari tidak kuat. Dia hanya kita katakan sampingan dan tidak lazim. Kerana ada orang yang dari selatan, utara, tidaklah menghadap matahari. Kalaulah lebih selatan dan utara itu lebih dekat kepada kiblat daripada yang lain. Jadi itu kita katakan bahawa ada hujah mengatakan bahawa ke arah matahari tidaklah bertepatan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dari sini hadis ini, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atal ghaita falyastatir. Ini hadis yang lepas. Tuan kita kata contohnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tempat buang air, maka hendaklah ia membuat tabir. Falyastatir, ini kita lihat dia boleh makna buat tabir atau kita menutup aurat kita daripada pandangan orang. Itu juga adalah falyastatir. Jadi kalaulah mereka ini dalil ini adalah sebagai tabir untuk membenarkan mereka kalau menghadap ke arah kiblat, tidak ada masalah. Jadi itu dibawakan dalam bab ini, dalam bab yang kita masukkan ini, dalam bab kita terangkan tentang boleh tak arah kiblat atau tidak. Tetapi kalaulah istitar ini adalah daripada sudut menunjukkan bahawa dia haruslah menutup auratnya daripada pandangan manusia, maka ini tidaklah jadi hujahnya. Maknanya bukan hujahnya di sini untuk mengatakan tak boleh boleh menghadap ke arah kiblat atau ke belakang kanan. Dalil yang saya lihat yang menunjukkan bahawa Nabi SAW bersabda, yang menunjukkan istitar ini lebih kepada menutup dari pandangan manusia adalah lebih kuat. Kenapa? Kerana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Inna Allah hayyun halimun kitir yuhibbul haya'a wastitra. Fa'idha ghtasala ahadukum waliyastatir. Nabi SAW bersabda bahawa sesungguhnya Allah SWT halim, hayyun kitir. Halim maha lembut. Maha lembut. Dan halim bukan lembut, maknanya lembut, lembut. Dia maha lembut, sedang dia berkuasa untuk lakukan. Kita dah datang dengan contoh mungkin, sifat halim ini, kalau kita nampak seekor semut dalam sini, kita kalau halim, dia akan, kita boleh mampu ingatkan dia, mampu nak buat apa dengan dia boleh. Dia makan, kita makanan, dia bawa lari, kita diamkan lagi. Ini kita ada salah satu sifat halim juga. Maknanya kita boleh akan dia mengambil barang kita, sedang kita lihat, kita boleh perceraikan badan dengan apa nak buat pun kita boleh, tapi kita lakukan begitu. Maksudnya kita halim, lembut terhadap ni. Itu dia halim. Jadi bukan maknanya halim itu kalau Allah SWT halim ni, maknanya Allah boleh lakukan sekelip mata. Nak balas keadaan kita boleh. Tadi Allah Maha Halim, melembutkan kita. Baru banyak kita dah buat kezaliman. Tak itu jam dapat balasan. Diberi peluang demi peluang untuk kita memperbaiki. Hayyun, hayyun sangat malu. Tapi Allah tak malu ke atas kebenaran. Inna Allah la yasta'yi minal haq. Dan Allah tidaklah malu terhadap kebenaran. Tapi Allah di antara sifat yang jelas daripada Allah adalah hayyun, sangat malu. Ketir adalah sangat menutup. Dan daripada sini kita menunjukkan kepada kita bahawa pertama dari sini tengah hadis ni menunjukkan bahawa nama Allah Subhanahu Taala tidak boleh kita pandai-pandai berikan. Kita kata nama Allah, kita namakan Allah begini, tak boleh. Nama Allah Subhanahu Taala sabitnya dengan sabit tauqifi. Apa yang Allah namakan ke atas dirinya, itulah kita namakan ke atas Allah. Dan apa yang Allah tak namakan ke atas dirinya, jangan kita namakan. Dan dalam masalah ini juga titir maha menutup. Kebanyakan orang menamakan Allah Kattar atau Satir. Tapi kita ada Kattar dan Satir, tidak ada dalil menunjukkan bahawa ini adalah nama Allah. Walaupun maknanya tidak dekat sama. Dia gunakan wazan apa, wazan yang maknum apa, fa'al. Maknanya Kattar. Jadi kita ada kan dasarnya dia suruh bahasa dia. Tapi daripada sudut kita nisbahkan kepada Allah, tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Tapi kalau ada orang yang dengar nama Abdul Sattar, jangan kita salahkan. Nama dah jadi nama. Jadi orang yang dah ada namanya di situ, tidaklah kita kata suruh tukar. Jadi yang kita diterangkan adalah sebenarnya bahawa dahawa kita dalam berinteraksi dengan nama Allah, tidak kita berikan Allah melainkan nama yang telah dinamakan ke atas dirinya dan apa yang Nabi telah namakan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita katakan itu nama Allah. Jadi di antara yang sejenis yang selalu yang Nabi katakan sitir. Yuhibbul haya' wa sitir. Sangat cinta kepada sifat malu dan sifat menutup. Menutup apa? Menutup apa saja. Tidak menutup keaiban orang, menutup kesalahan orang, menutup rahsia orang. Tidak man satara musliman, satarahu Allahu yaumil qiyamah. Barang siapa menutup seorang muslim, Allah akan menutupnya pada hari kiamat. Menutup apa? Menutup keaiban dia, dosa dia dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu ada orang buat dosa, jangan nak hiburkan. Nanti ke akhirat kita nyamak dosa pun dihiburkan. Nanti jangan. Kita ada al-mu'amalatu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan setimpal dengan amalan. Sebab saya lakukan juga, kalau kita tahu salah orang membuat dosa, ada buat tersalah, buat sesuatu kesilapan, sebaiknya adalah kita menutup kaiban dia. Sebagaimana Allah perintahkan, man satara musliman, satarahu Allahu yaumil qiyamah. Barang siapa menutup seorang muslim, maka Allah akan menutup ia pada hari kiamat. Maka kita tutuplah. Maka Nabi kalau tak ada sambungan daripada hadis tersebut, fa idza kasala ahadukum nasikiranya salah seorang daripada kamu bermandi, maka tutuplah. Mana tutuplah? Tutuplah dari pandangan orang. Maknanya jangan buka, jangan mandi dalam keadaan terbuka, mandi beramai-ramai, mandi di public public toilet, mandi di tempat swimming pool yang kita lihat di dalam bilik air di Amerika mereka mandi telanjang bulat dan sebagainya. Dilarang kita lakukan ini. Wa idza kasala ahadukum waliyastatir. Maka kalau salah seorang daripada kamu mandi, maka mandilah dengan menutup atau tutuplah diri kamu. Ini daripada pandangan orang. Jadi daripada surat itu kita dapati bahawa dalil ini menunjukkan lebih kepada yang kita katakan wallahu ta'ala alam, dia kalau kita tarjuhkan bahawa dia makna menutup menutup auratnya, tidaklah boleh masukkan dalam hadis ini. Tapi maksudnya kalau dia tutup adalah dengan tempat yang tertutup, bangunan, tutup bangunan dan sebagainya, maka bolehlah dimasukkan bab ini. Mana kena yang bab ini? Kena bab ini adalah tentang boleh tak menghadap ke arah kiblat dengan tempat di dalam tempat yang tertutup. Itu dia. Hadis ini terdapat dalam kitab Sunan yang disebabkan pada Abu Hurairah. Demikian pula dalam At-Talqis berkata poros sanadnya adalah Abu Sa'id Al-Ibrani Al-Khamsi. Mengenai rawi ini terjadi perbezaan pendapat. Ada mengatakan bahawa dia termasuk sahabat. Sehingga pendapat ini tidak benar. Juga terjadi perbezaan tentang orang yang meriwayatkan hadis itu daripada dia. Jadi kita lihat hadis seperti ini, yang hadis ini seperti hadis yang terdahulu menunjukkan kewajiban menggunakan tabir. Dan kalau kami jelaskan hadis ini separuhnya, sedangkan lafaz terdapat dalam Sunan daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa menggunakan kelak mata hendaklah ia ganjilkan, ia dalam menggoreskannya. Barang siapa yang melakukannya maka ia sudah berbuat baik. Siapa yang tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. Jadi sini kita lihat tentang adab menyapu kelak. Barang siapa yang beristinja hendaklah ia ganjilkan. Barang siapa yang melakukannya maka ia telah berbuat baik. Dan siapa yang tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. Barang siapa yang makan lalu apa saja hendak keluarkanlah. Dan apa saja yang sudah masuk dan cocok dengan seleranya, maka telanlah. Barang siapa yang melakukannya, maka dia sudah berbuat baik. Dan siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa. Barang siapa yang hendak buang air besar, hendaklah ia membuat tabir penutup. Jika dia tidak mendapatkannya selain menumpukan pasir saja, hendaklah ia menutupi dirinya. Kerana sesungguhnya syaitan itu mempermainkan pantat anak cucu Adam. Barang siapa yang melakukan, tidak adanya bahasa. Jadi ala kulit, kita tukarkan bahasanya. Barang siapa yang melakukannya, maka ia sudah berbuat baik. Dan siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa. Jadi sebenarnya orang Melayu memang agak prihatin tentang bahasa, pemilihan bahasa. Jadi ada ketika mereka lihat tak sesuai. Sekarang-kala kita kata la yastahi minal haq, la nastahi minal haq. Tidak malu dengan apa, dengan kebenaran juga. Dan kita menerangkan satu benda yang perlu kita jelas, kita harus jelaskan. Inilah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud daripada Abu Hurairah. Abu Dawud tidak meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah. Hadis ini dinilai lemah sebagaimana telah anda ketahui. Seharusnya penulis menisbahkan kepada Abu Hurairah dan memberi isyarat seperti kebiasaannya. Mereka komentar tentang hadis tersebut, tetapi sepertinya dia meninggalkan itu. Kerana sebagaimana dikatakan pengarang dalam kitab Fathul Bari, sanadnya hasan. Sementara dalam kitab Al-Badr al-Munir dijelaskan bahawa hadis itu sahih dan disahihkan oleh sekelompok ulama seperti Ibn Hibban, Al-Hakim dan Nawawi. Jadi kita lihat daripada sudut itu menunjukkan kepada kita bahawa kalaulah dia suruh tutup itu, tutuplah sebenarnya daripada pandangan manusia. Jadi ala kulihal kita katakan dalam masalah ini, kita telah dapati bahawa dapat kita kumpulkan pendapat-pendapat berkaitan dengan menghadap ke arah kiblah dan melarang kita daripada membelakangkan kiblah. Dan kita telah terangkan tentang khilafnya. Dan dalil-dalil ini adalah untuk mengukuhkan kepada kefahaman kita bahawa sebahagian ulama membabkan bab ini dalam bab apa, boleh tak seseorang itu menghadapkan ke arah kiblah atau membelakangkan kiblah dalam dia menunaikan hajatnya. Jadi permasalahan itu telah kita bincangkan. Dan yang seyogianya yang kita lakukan adalah sebaiknya adalah kita keluar daripada khilaf lebih utama daripada kita memasukinya. Boleh ya? Dengan itu semoga Allah berikan kita taufik agar kita dapat insyaAllah menjadi golongan yang bertakwa. Sentiasa kita berusaha bagaimanakah dapat kita mengikuti adab-adab yang telah diaturkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, walaupun sekecil mana yang kita rasakan ianya dianjurkan, tetaplah kita usaha bagaimanakah kita dapat lakukannya. Kerana dalam mengikut petunjuk Rasulullah adalah hidayah, adalah keselamatan, adalah merupakan suruhan Allah untuk kita dapatkan kejayaan. Allah Taala berfirman, dan juga untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Allah, Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang pada umatnya, ikutilah dia. Yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan mengampunkan dosa kamu. Dan akan Allah telah mengatakan ayat tersebut, fattabi'un yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampunkan kamu dosa-dosa kamu. Jadi semoga ini merupakan setiap kecil amalan, sebesar macam mana sekalipun, sekecil macam mana sekalipun kita ikuti, maka pastilah bahawa dia akan menjemput atau mengajak kita membawa kita kepada kasih sayang Allah dan membawa kita kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita tidaklah menggadaikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa saja tunjuk ajar, contoh tauladan yang selain daripada beliau, kerana kita tahu tak ada yang lebih baik melainkan mencontoh beliau. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Tentang hadis yang kita akan sentuh tadi, kita katakan tentang dasar adakah istijmar itu mensucikan atau dia tidak mensucikan, dia hanya dimaafkan. Kita akan sentuh lagi hadisnya dalam 2-3 hadis lagi, baru kita akan sentuh hadis tersebut, baru kita akan menjelaskan tentang dan apakah silas tersebut wujud insyaAllah. Boleh ya, jadi pertama kita katakan boleh tak dinamakan sebagai kias yang yang sahih, kita kata kias jadi mana kiasnya jelas lah, jelas dan terang, mana tak sama-sama. Kita katakan boleh dia dinamakan sebagai kias jadi, tetapi juga kias jadi tak semestinya dia daripada sudut dasarnya nak ada kekuatan kalau dia punya ada farid di situ. Sebagian orang melihat dia jeli, kadang-kadang ada orang tak lihat dia jeli. Kadang ada orang melihat dia sebagai jelas, ada orang tak nampak dia jelas. Jadi yang kita katakan lebih baik digunakan kias sahih. Kias yang sahih, mana kias betul, tepat. Kerana tak ada farid, tak ada dia punya dasar yang membatalkan kias tersebut. Mana ada perbezaan farid, mana yang pembeza ni, yang membezakan bahawa kias itu batal. Kenapa? Kerana tak ada ilahnya lain. Ilah tu maknanya, kita tahu kias ada empat rukun. Kias ada empat rukun. Satu pertama kita kata mesti ada makis, makis. Kedua makis alim. Dan mesti ada, kita kata yang ketiga mesti ada, kita kata apa? Ada ilah dan mesti ada hukum yang sama. Jadi dia mesti ada ilah dan hukum. Ilah maknanya dia punya sebab kenapakah hukum tu datang. Mestilah yang benda kita nak kiaskan tu mesti ada juga sebab itu. Dan datanglah, dapatlah hukum yang sama lepas tu. Kalau ada ilah yang sama, barulah kita kata kiasnya sahih, hukumnya sama. Tetapi ada sebahagian kita lihat datangkan ilah yang salah, maka dengan itu kita katakan bahawa hukumnya kalau dia samakan kita kata salah. Kenapa salah? Kerana kita kata ada farid, ada pembeza. Ilah ni dengan ilah ni, bezanya ada. Jadi ala kulihat kita akan lihat bahawa kalau nak gunakan kias jadi boleh juga. Cuma kalau kita katakan kias sahih lebih utama, menunjukkan bahawa kias kita adalah kuat, sahih lagi. Bukan saja jadi jelas, tapi juga sahih. Ala kulihat tak ada masalah daripada setelah anda mustahab ini. Setelah kalau nak masukkan jadi itu malah tidak kita dapat membezakannya, tak dapat kita mengingkarinya kerana dah seram sangat. Maka tak ada masalah. Cuma kita katakan daripada sudut dasar hujah kita membidah golongan zahiriyah ialah kita bidah dia daripada sudut hujah mereka. Hujah mereka adalah mereka menggunakan lafaz. Mereka gunakan lafaz. Jadi dengan itu dan mereka tak membawa kepada makna. Walau kita hujah dengan kias pun mereka tak terima. Jadi sebaiknya datangkan dalil yang lebih kuat lagi. Supaya bidah mereka. Ada kelihatan? Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dilarang menggunakan makanan untuk buat permainan. Bagaimana jika makanan itu digunakan untuk buat perubahan atau peringatan? Kita tak tahu. Kalaulah makanan itu hanya perubahan yang akan dimakan dan tidak dihinakan, maka kita kata boleh. Tapi kalau makanan itu dihinakan lepas itu dimakan juga, kita kata tak boleh juga. Kerana ada penghinaan. Jadi penghinaan kita kata tak boleh dilakukan terhadap makanan, terhadap rezeki semua. Okay? Jadi dengan itu kalau kita lihat, kalaulah dibuat perubahan untuk dimakan nanti, okay, misalnya, tak ada masalah. Jadi kalau itu dah disampak sana, sampak sini, tapi dia kata tak boleh. Bisa je? Ustaz, jika tempat berbuduk wanita di tempat umum dan terdedah, bolehkah kita menggantikan dengan air mukutlah? Tak boleh. Kalau lah mereka punya tempat duduknya umum, istitar, ambillah bahan untuk dia menutup. Misalnya untuk dia menutup, kalau tak basuh tangan, kain ke, dia terus basuh, dia terus tutup misalnya. Kalau dia dapat bantuan daripada orang lagi bagus. Macam adik dia sebagainya, kalau ada mahramnya, maka lakukan. Kerana kewajipan. Dan jadi wajib ke atas mahramnya pula untuk membasuhnya. Kerana untuk menutup auratnya daripada pandangan orang adalah wajib. Jadi dia sebab kita kata ma la yatimul wujub illa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa ma la yatimul wujub illa bihi fa huwa. Apa yang tidak sempurna kalau satu kewajipan itu untuk dilaksanakan melainkan dengan dia, maka itu wajib. Benda itu walaupun pada awal tak wajib, itu kita hadang-hadangkan untuk tutupkan ahli keluarga kita, wanita yang di bawah jagaan kita. Tapi kalau kerana ada peluang untuk orang lain melihatnya, kita diperintahkan untuk menutup. Jadi kita kata dari sudut membasuh kepala misalnya, boleh dah digunakan secara mas'ala, mas basuh di atas tudung khimar ni. Dengan kedepannya sedikit, dia punya mukadimahnya akan dapat rasa dia punya apa, dasar rambut dia sedikit. Tapi terus sapu, sapukan kat atasnya. Tak ada masalah. Kerana tempat yang dia harus risaukan adalah misalnya tangan dan kakinya. Sekiranya beliau melihat bahawa seluruh badannya adalah aurat, itu pendapat yang kita lihat yang lain, maka kita lihat dia perlulah lakukan yang keadaan itu. Jadi sebenarnya dia, kalau keadaan itu dan nampak, saya rasa dia punya pakaian akan lebih ada di hikmah dan agak lebih mudah lah. Sebenarnya bagi mereka yang wanita yang menutup seluruh hingga muka dan tapak apa dan tapak tangannya mereka lihat punya aurat, maka adalah lebih, kita kata lebih mudah lah bagi mereka untuk berwuduk. Jadi satu sudut lah, kerana banyak lagi kain yang ada dekat apa, dekat badan mereka yang mereka boleh menutupkan. Jadi kalau lah misalnya mereka lihat bahawa dia adalah tidak diwajibkan, maka tetaplah mereka harus jaga tempat yang diwajibkan untuk mereka tidak mengusung. Adakah itu adalah pendapat, perbezaan pendapat berkaitan dengan apa, dengan aurah wanita. Dalam hadis panjang daripada Marwan al-Aqsa, Ibn Umar jawab benar, dia dilarang membuka di tempat lapang di mana ada sesuatu yang mengikuti, dia suruh antara anda dan kiblat melabakkan. Atas Hasan, Abu Dawud dan lain-lain. Bagaimana Ustaz? Bukankah sahabat dari Ahlam dan Ahkum? Kita katakan pendapat, jadi pun pendapat sahabat. Jadi kita kata bahawa pendapat sahabat kalau ada silap, kita tak boleh charges yang salah satu daripadanya mengatakan sahabat ini tak ini apa, sahabat ini yang ini tak kuat, sahabat ini lebih kuat. Tapi kita hujahkan dengan hujah, hujah-hujah mereka. Jadi hujah kita adalah kita melidah hujah sahabat yang satu. Kalau kita lihat sahabat ini hujahnya lebih kuat, kita katakan hujah kita yang mengukuhkan hujah sahabat yang lain. Tapi kita tak katakan bahawa satu saja yang betul. Kita pun yang betul, sahabat ini semua salah, sesat, tak ada. Kerana kita kata masalahnya ada, bila ada khilaf antara sahabat, dia adalah mautin yang kita harus berhati-hati, dan kita katakan tak boleh kita sesatkan sesiapa yang berpendapat kepada pendapat sahabat tersebut. Pertama. Kedua, kita katakan bahawa dalam kita mentarjihkan sesuatu pendapat, di situlah datangnya kita melihat kecantikan khilaf tersebut. Bahawa sahabat-sahabat ini semua bersandar kepada dalil. Dan dalil yang mereka bersandarkan itu mengikut kefahaman mereka juga. Daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibn Umar misalnya melihat bahawa dia sebagai mengkhususkan tempat yang lapang kepada tempat yang tidak. Manakala yang lain pula melihat bahawa bahawa lafaz-lafaz ataupun yang didatangkan oleh sahabat adalah periwayatan sahabat dan juga bukan sebutan ataupun sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berdasar, kalau ada perbuatan Nabi berkhilaf dengan sabdaannya, apa mereka harus lakukan? Ini saya tak dapat jelaskan tadi, pasal saya terlepas. Adalah, kalau masalahnya ada perbuatan Nabi yang bertanggah dengan pertuturannya, maka bagaimana kita lakukan? Kita kedepankan pertuturannya daripada perbuatannya. Kerana perbuatannya itu boleh masuk di dalamnya khususiyah di Rasulullah SAW. Nabi kata untuk Nabi memerintahkan orang ramai supaya jangan menikah lebih dari 4. Nabi lakukan lebih dari 4. Jadi kita kata dia tak menjadi sebagai dalil menunjukkan boleh kita juga sekali buat lebih dari 4. Boleh, dah jadi lain nanti. Jadi untuk masuk je. Habis masalah. Yang lain masalah. Tak boleh. Tak boleh juga. Itu pun tak boleh kerana kita tak menjamakkan dalil. Jadi sebab itu kita mendatang adalah dalil diguna pakai semuanya. Jadi dengan kita katakan bahawa yang mereka yang melihat bahawa ini adalah ditakdirkan akwal daripada af'al, jadi kuat juga hujan dia ke kuat. Jadi dia kata mutlakan tak boleh. Kenapa? Kerana perbuatan tak ada sebutan atau sabdaan Nabi yang mengatakan boleh. Yang boleh, yang nampak adalah perbuatan Nabi. Dan itu pun tadi tak, Nabi tak lakukan. Misalnya kita lihat dalam keadaan konteks yang tidak terbuka, yang umum, hanya khusus misalnya. Jadi di situ tak boleh, kalau kita katakan, kalau boleh, boleh tak hujan kita kata, dan kita lihat Nabi, ni amalan apa hadis ni, kita kata, itulah kefahaman sahabat berkaitan dengan dia. Tapi sahabat yang nak melihatnya bahawa dia adalah umum akwal dengan af'al, kalaulah bersanggahan, kita lihat, kita kedepankan, akwal daripada af'al. Kenapa? Akwal tak masuk di taksis. Pertuturan Nabi, sahabat Nabi tak masuk taksis. Kalau masuk, dah sebut. Tapi kalau tak sebut, maknanya tak masuk. Jadi tetapi kita katakan dia jadi umum. Tapi kalaulah kita katakan bahawa perbuatan, perbuatan boleh. Perbuatan banyak perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat khusus kepada beliau. Tak boleh kita lihat nikah mesti ada wali. Tapi kita lihat bagi Nabi ada Nabi dibenarkan wanita menghadiahkan dirinya kepada Nabi. Nabi tak pernah berlaku, Nabi tak terima. Seorang wanita menghadiahkan. Tapi Allah benarkan. Kalau nak ambil boleh. Begitu juga Allah SWT menikahkan Zainab kepada Nabi SAW dengan tanpa walinya. Dengan wali. Tapi dasarnya lah, mesti dengan wali. Tak ada wali tak sah. Walaupun ada pendapat Hanafiyah mengatakan boleh sah. Kita kata tak sah. Jumhur kata tak sah kerana dalilnya dan nikah ialah diwali. Tidak boleh nikah menikah dengan wali. Jadi itu dasarnya. Jadi lafaz itu kita sangat-sangat penting. Kita haruslah mengambil kira. Jangan kita senang-senang mentaktiskan perbuatan dengan lafaz saja dengan tanpa garis pandu. Kerana kita akan berlaku kesilapan nanti. Kerana kita akan lihat apa yang khusus pada Nabi pun kita benarkan orang melakukannya nanti. Itu kita perlu kita perhatikan. Alik itu. Adakah Ibn Hazm seorang ahli sunnah dan bolehkah kita gunakan fatwanya jika fatwanya berbeza dengan empat mazhab? Tak ada masalah kita lihat. Kalaulah sesuatu ulama-ulama kita yang berpendapat pada sesuatu dalil dan dalil itu adalah di antara usul ulama yang kita kata tidaklah salah daripada sudut pendalilannya, jadi itu boleh kita ambilkan. Dan kita tahu bahawa memang sebagian ulama itu mengeluarkan zahiriyah daripada kalangan ulama ummah. Tapi sebenarnya kita lihat tidaklah demikian. Kerana sebahagian daripada pendapat mereka juga ada kebenaran. Sebahagian itu. Yang kita lihat bahawa ada sebahagian yang nampak kekuatan ini dari pendapat zahiriyah. Tetapi kita lihat itu kita katakan tidak, bukanlah dasar kita melihat kepada pemazhab yang empat ini sahaja yang betul. Tetapi kita tahu bahawa sendiri siapa yang membahas tentang mazhab ini akan mengatakan bahawa itu ada mazhab-mazhab lain. Mazhab Tuskan dan Tauri, mazhab misalnya ulama-ulama Tasabir, Tadi Inayat, Mujahid dan sebagainya kan. Jadi kita kata itu semua pendapat-pendapat mazhab juga. Tetapi kita katakan dari sudut itu tidak bolehlah kita menyesatkan orang-orang yang berpendapat kepada mazhab-mazhab tertentu misalnya yang keluar daripada mazhab fikih imam yang empat. Ini dasarnya. Tetapi bagaimanakah kita nak menilai satu dalil sebagai sahih atau tidak, kita perlu melihat hujah tentang itu. Jadi dasar kita adalah melihat hujah. Dan kita tak mengatakan bahawa pendapat Imam Syafi'i saja betul atau kita katakan pendapat imam-imam lain saja yang betul. Kita kata semua ini adalah ulama-ulama Islam. Jadi apabila kita mengeluar atau mencari kebenaran, kita tak boleh tidak boleh kurang daripada mencari daripada ulama-ulama Islam daripada kalangan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi perlu kita perlu sama-sama kita membentangkan. Sebab itu kita belajar hadis kita ini daripada Subuhul Salam. Kenapa? Kerana kita pasti bahawa kita akan datangkan pelbagai pendapat. Daripada hadis yang satu kita dapat lihat kecantikannya. Hadis yang satu juga tak dapat kita menyatukan kefahaman daripada sudut pendalilannya. Jadi menunjukkan kepada kita mana yang lebih kuat, itulah jadi hujah kita sebenarnya. Tapi kita tak mengabaikan, tidaklah kita katakan siapa yang keluar daripada jumhur ulama dia sesat tak. Ataupun kita katakan bahawa kebenaran hanya kepada jumhur ulama. Ya, tidak juga demikian. Atau kita lihat berapa banyak kita lihat Imam Syafi'i juga keluar daripada pendapat jumhur. Tetapi kita katakan daripada sudut itu tak dinilai bahawa siapa yang jumhur lebih tepat ataupun tidak tepat. Ataupun mazhab Syafi'i lebih tepat, yang lain tidak tepat yang sekarang ini. Jadi kita dalam mazhab mempelajari fikih ini, kita perlulah insaf. Sifat insaf itu mesti ada. Insaf ini mana kita lihat, apa yang benar daripada semua, salah satu daripada alim ulama ini, kita harus beri kredit ini. Jangan tutup kredit ini. Jangan kita abaikan, berikan mereka kredit. Itu kalau pembelajaran fikih. Kalau kita belum boleh mempelajari fikih, jangan beri fatwa tentang fikih. Kenapa kita demikian? Kerana memberi fatwa tentang fikih ini perlu kepada pengetahuan tentang dalil-dalil tersebut. Dalil-dalil yang berkaitan dengan bab. Bab-bab tertentu misalnya. Kita cakap tentang bab tentang istinja misalnya. Kita harus memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan bab istinja. Kalau kita hanya memahami satu mazhab sahaja, kita akan dapati bahawa kita tidak mantap dalam memberikan fatwa. tidak kira kita katakan dalam kita kita muslim kita terbesar dengan mazhab Syafi'i, Syafi'iyah ataupun mazhab Hanabila dan sebagainya, kita kata tetaplah cara kita nak membuat sesuatu penilaian bahawa pendapat ini adalah kuat dari pendapat mazhab-mazhab lain, kita tidak boleh tidak mestilah menyentuh pendapat-pendapat mereka sebab-sebab silahnya dan cara penilaian mereka secara sahur, supaya kita boleh membidah mereka menolak pendapat tersebut, menolak dengan ilmu, bukan menolak dengan hanya kita kata tak asuk. Kita dengan pendapat saya betul, apa dalamnya? Apa dalam mereka? Dalam kita gini, dia datang ke dalam dia, tapi dalam mereka saya tak belajar, saya tak boleh. Kita kena belajar juga dalam mereka supaya kita tahu bahawa dalam kita ini dia kuat pada dalam mereka, kita dapat dengan mereka dan kita. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ulama-ulama ini tidak walaupun berbeza pendapat daripada sudut cara pendalilan, cara mereka kedepankan sumber-sumber dalil mereka yang disilakan, dari sumber-sumber dalil yang tak disilakan adalah kita katakan kitab sunnah ijma' dan sunnah dan qiyas. Walaupun sebahagian zahiriyah mengatakan tak ada qiyas, tapi sebenarnya dia ada qiyas. Jadi kita rasa dia tetap menggunakan qiyas. Jadi kita kata qiyas sebagai satu yang mutlak, yang mujma' ni, yang disepakati. Semua yang lain tu seperti misalnya mu'assaskan, masalih mursalah, seperti misalnya dalil, kita lihat dalil misalnya amal ahli Madinah dan sebagainya, itu tidaklah kita masukkan dalam kategori khilaf tadi. Kerana dia masalah sumber dalil yang dikhilafkan dan itu perlu kita hujahkan dahulu sebelum kita membidahnya. Wallahu ta'ala alam. Ada begitu? Lah kan? Sudah kan? Adakah haram berupa dalam tanda dan mesti ala tani menganggap hadis yang melarang lemah walaupun dia saya ia tidak menunjukkan keharamannya? Baik, kalau kita katakan bahawa dalam masalah ini, adakah larangan itu merupakan larangan haram ataupun makruh? Ini masalah ini masalah khilaf. Yang mengatakan haram, kita tahu bahawa dia adalah larang lafaz. Jadi adik zahir lafaz tersebut larangan. Yang mengatakan ini adalah makruh kerana melihat bahawa ini merupakan sebahagian daripada adab. Dan juga dalilnya tak sahih, dia kata. Hujannya tak sahih. Jadi saya yakin kalaulah misalnya Syekh Abani lihat hadil itu, dalil itu dari sahih, dia akan pasti mengatakan haram. Kerana kita lihat dasar ataupun daripada sudut manhaj pendalilan juga, melihat Syekh Al-Bani RA selalu melihat bahawa lafaz itu menunjukkan apa larangan merupakan pengharaman. Cuma kalau dia tak sahih, adakah kita kata dia merupakan juga adab yang salim untuk kita ikuti, adab yang baik untuk kita ikuti? Kita kata benar. Adalah merupakan adab yang baik untuk kita mengikuti. Kerana apa? Kerana seorang yang berada dalam keadaan yang menunaikan hajatnya yang tidak sesuai dia berbual, kerana seberapa boleh adalah dia selesaikan urusannya itu, baru keluarlah dia daripada tempat itu dan barulah buat urusan perbualan dan sebagainya, maka itulah lebih sepatutnya dari sudut apa dia galakkan kita terhadap orang-orang ini, supaya daripada kita membenarkan mereka meneruskan urusan mereka dalam tempat di tempat yang mereka menguruskan atau menunaikan hajat mereka. Jadi daripada sudut itu kita dah datangkan juga bahawa nanti kita akan datangkan juga tentang cara duduk Rasulullah SAW. Ada dalilnya tak juga kita kata, tapi ulama istiqnas dari dalil tersebut sehingga menjadikan dia sebagai sebagai hujah bagi kita untuk mengikutinya. Jadi ada pilihan kita rasa dalam masalah ini ialah mereka mengatakan wajib, mengatakan larangan haram, tak kita kata ada dasarnya, dan kalaulah dia melihat ini sebagai makruh juga ada dasarnya. Tapi untuk mengatakan dia mubah, saya rasa tak kuat daripada sudut urf dan juga daripada sudut apa, dari sudut syarak. Kenapa kita katakan demikian? Kerana dari sudut urf sahaja, daripada sudut adat sahaja, tidaklah pakai kita guna, tidak payah perlulah kita gunakan syarak, kita dapat ini tidak bersesuaian. Jadi makruhlah paling kurang dia. Tak boleh sampai kepada apa? Kepada mubah. Tak boleh jadi harus. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalaulah mereka mengatakan haram dengan dasar mereka, kita kata tak ada masalah. Tapi kita kena lah apa yang kita nadinullah bi, apa yang kita yakini ianya adalah seperti demikian, perlulah kita amalkan. Kalau dia tahu pun dia makro, kita masih lagi berpun dengan telefon berbual kat situ. Ini dia kata, ini dia tak mengamalkan atas apa yang dia yakin tak boleh dilakukan. Jadi itu yang kita katakan, sebaiknya kita